Ulah sawios, priyogi kutuangan mamangat sanak bade sabara jamiun salawe 30 jamiun gemangga. SD aki ki abah yeah. Bulan aki ulah semalang ieu tingkat brahmana ahli tulung tinulungan sanajan brahmana tapi jiwana jiwa revolusioner. Waduh nyaos sing revolusioner naon teh kan subalgo naon atuh jiwa pahlawan perjuangan parintis. Waduh jiwa satria aki sing percaya daya bekas gua belu ieu. Teu lamun itu si itu tuh bekas ulu-ulu tuh. Aing bekas wabelu naon jadi namanya. Baru kana ulu-ulu teh naon. Nah naon aya ka ulu-ulu? Supir kereta api mah nyoh. Jauh teuing sia. Kurang patul. Kitu ki. Ai. Aki mah aing ngaluin ka tamu. Dina resan dieu jiga naon aki hiji kolot. Nangis sanes agul ku payung butut leukeun ngungkap eusi wiji agama aturan hirup naon pinaminana hiji ahli agama duikan nimulkeun karugian semah rajin teh sanamureun barang bere bari jeung menta tanaga menta ieu teh pati namina aing moal rido narima dahareun ti si aki lamun si aki teu daek diganti ku aing teh arti uluh pahlawan ki ngamuk ieu sakadeung bae ki yeuh. Ngamuk ngagerbeg ge. Saena mah widian we kaulanu. Ulah dugi ka dipertahankeun ieu teh hiji-hijina kabagjaan. Tuh. Anak-anak ngarti aki. Ya atuh teh aya wagelanana mangga dupi tuang ibu para saderek di mana. Ditu dina hanapeun tangka kiara ki dina akarna dacing lalopeh we ngaliud ieu nu wae nuju ngusapan patuangan amuing irawan kulaulanun pek atuh cu amparkeun tu dipompok sayagikeun tuangan saya aya kampung kulu walusiem cau teh geraludang kaset geraludang mangga atuh linggih heula we tuang heula nun aing moal dahar teu hayang dahar aing mung gelut hayang aing hey. Nyaki laurat ki tukang tinyuh ki ya tukang tinyuh ya tinyuh naon akang kan tinyuh naon oh model Muhammad Ali tinyuh meureun kitu mah mangga atuh teh wagelanan aing deuk init deuk bebeja ka indung aing hadur aing amit aki mangga tobat ieu teh murang kali ti mana jiga terus sing madu trahing ku sumah teteh sing andana wirih trah dewa kamanusan ah cacakuricakan tukang jajalu ngan budakna we jiwana jiwa kasatria bari tokeur ngangon munding gelut teh gawena teteh marukana jeung panayagan tukang bonang genep kali gelut teh nya tapi ramarebutkeun enog hari teteh enog naon oh enog tina hidangan panita sadikan tuna teka teki dina galih anu tanya papadana naha ieu teh ngimpi atanapi kanyataan memang ukuranana rusiah anu gagungan teu tiasa diukur ku manusa katangtuanana jodoh pati baga cilaka manusa kaya anu terang angin ku dasar di paparah atanapi dilelempeng hukumna diraraba angin kaya tina pangresana gusti nu kagungan Brahmana Pilawa saparantosna unyuk-unyuk dateng ingkang ibu lan para sarereng kairingku Astra Jingardawala menuju ka pasir Bengkah kalayan masyarakat anu pada nonton ti katebihan nangin di komano kudawala ulah ditnegerahkeun diri ka kalabaka duning saharita miang sadugina ka dadatar alas Bengkah dininya pada tibisaranekeun Brahmana Pilawa ngagedi kairing ku pawongan oge masyarakat anu cing salulumun dinarungkul ka Yang Lalajo umah dugna eta Brahmana. Mana tega-tega teuing ngagantian jiwa ka panika. Di alas pengkah kalabah ka anu parantos ceceleweungan nangtang eusi. Margi parantos janten biasa di mana siang teuing ngamah pecat sawet sok gera-gero ka urang kampung. Penira nganika. Berang teuing deui anu ngirim hakaneun can jor keneh wae. Telatnya. Telat-telat teuing awas ya diancam deui wae geuningan. Jor ya dor. Geura jor rejeki. Duh, oke jor. Yor anu ngirim kai jor. Ulah juga kamari we kai jo muni geus hapeuk hasiumpat campur jeung bangsa jeung ketan sagala rupa itu ieu. Dalam munteuras lapar mah aing ngamuk jigana. Campuran mah nya kamari mah. Oge kamari aing rugi dikirim nini-nini muni leuleus liat. Hah? Pahit ongko. Itu lagi ini. Pahang ongko. Hah? Dan we dina poe ieu mah aya milik nyumon. Hei. Geus datang eta. Geus datang. Geus datang. Geus datang. Geus datang. Geus datang. Geus datang. Si kasebelan teh katipu dulu itu. Nah, katipu kumaha? Anu keur nuara awi. Yeeh. Sugan teh anu deuk ngirim. Oh. Saha? Saha? Aing. Hadieu lu. Gusur pada Cina. Hadieu. Kumaha ieu sang? Di sini ya saranekeun dina tangka sulian. Sere biru dana heula pada Cina. Ulah wara dibawa. Di Dewa Simen. Nya. Abdi entong ka itu? Ulah. Luar deukeut. Hei. Urang yemur. Berang teuing woi. Eta lain. Dah. Aing anu bakal jadi masa. Oh, gancang lu. Menisungit samarana eda-eda sina sirah eda-eda itu geuning ibu pan tega di pege jago munggah. Bagea lu tau terima. Gede sorayu budak. Lu anu bakal dimangsa ku abah. Gini. Lu orang mana? Aku wong Eka Sakra. Saking kampung Ahi Sakra. Nah, tadi gerihan. Tadi gerihan heula aing bisi kaluar getih moal ngeunah di daharna. Bener. Nyaho ka dahareun daharaneun batur ye. Bener. Di mana ai kejo? Itu disaranekeun di lebaknya tangka kanari. Nah, lain bawah ka dieu. Bisa. Ha, pandihakan teh sa ciwit daging, sauap sangu. Sacoco samel. Kitu biasana. Engke di mana aing tos gelut nyatu aing. Naon? Di mana aing geus capek lut leut ka sang tos gelut aing nyatu. Tah, kasar budak teh yeuh. Jeung uang aing deui. Kayeuh, ai lu sangaran. Brahmana Bidawa. Brahmana Bidawa. Nyaho lu datang ka dieu naon? Deuk dimaksa. Ku saha? Ku kalabaka. Apa kalabakan teu? Apal. Saha? Sia. Yo sia eunyang. Ih, si wewelek. Teu sopan kawas teu disakolakeun. Tapi keun mah da cereh paeh ah. Kene da lauk. Da cereh ponok umur dieutik-eutik we maehanana ku aing. Beh karasaeun sia. Hak ayeuna mah kewe nyalukeun bae kasar oge da cereh paeh. Nyaan abah oge tukang akanan jelema teu gana-gana kitu wae. Teu jug-jug pletuk nekuk. Nete tarade nyincak kamalan nungtik lari mapai bukti. Unyuk-unyuk kanu kagungan istilah mipit amit ngalamenta deuk sanuk-sanuk heula deuk negerahkeun kirata yen bahkan ngamangsa jelema dina poe ieu. Meuni montok kitu awakna. Lemur. Nyuhun. Woi. Dibere rejeki montok. Haglu. Hula deuk kirata heula nya ieu. Kirata naon? Geus silu deuk dipaehan. Memeh aing dipaehan urang gelut heula aya nya. Galak lauk teh. Kasang ajak gelut. Kasia. Dulu itu. Kurang ajar sia. Brahmana Haribaran. Cuman kakak sanaya nungguha ka aing. Sia deuk ngalawan. Aing leurit ngalawan tapi aing deuk nganiatan gelut jogol jeung sia. Itu. Kurang ajar sia. Tega lara. Aku tega. Tega pasti. Aku sing tega pasti. Pojok kaki pasuk di dalam. Orang pada sari sini dan banting pilihan. Wah, binatang. Sopan saran ku dawala rancung tina rungkun. Sing haroak tina bala. kayak nanah rajo di kebon. Ah, sudah kena balik. Iya, Brahmana hidup, Brahmana hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, Brahmana, dia lawan terus, lawan, lawan, jalan, lawan, dia terus. Lawan jalak harupat, lawan. Hei, terus lawan. Jang, jang. Kulan, kulan. Tampokkan. Itu teh burah mana, tim mana? Dulur kuring, bariah kuring. Aduh. Kuma kira-kira mana? Manang, manang. Sok, bisa ada tumpangan rekannya, tumpangan. Sok, sok. Sok, sok, sok. Iya, orang bakal. Nang tuker nasib, lengit diri riwa, ya. Sok, sok, sok, sok. Asor, asor, asor. Hapit, beri hapit, hapit, sok, sok. Rekannya. Jang, ah, aduh, oi. Nau kang, dia mun tanding jeung awak dia jeung dewek lutna ya. Ah, hmm. Natul jang nyaut teu taning pecakanna dirongkelkeun. Orang ke dia mun dunungan dewek leeh wawanehna. Mohon, dunungan dewek namru, da dewek panggeuleunna lumpat. Ih, sugan dewek diadu. Bang. Mang, Mang Naya Genggong dan kumaha kira-kira ieu? Ieu aduan kuring ieu. Si Benau jeung ngaranna ieu. Tembokeun nya. Wah, iya, bat, iya, iya, bat, sayang cuma parah. Anu tetiasa dipungkir di kalau bakal dipun tusuk tenggorokanana hingga ngebletuh sapisan musrat di tenggorokan kalau bakal ngemasing pati cuma kain peraya disamut kusurakna masyarakat. Iya. Wah. Bersih. Hidup Brahmana. Hidup, ya hidup, Batur. Hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, tulus numpeng nok daing wah tong numpeng nok kagok numpeng emas ongnya ya urang ngariung di buruan ngampar gribik betul ya urang geus hinar tina ancaman si jahat si kalabaka wah aman kampung urang ayeuna panuju siang ngabales aki aing tepi ka jadi eusi peujit omo bapa kuring omo kuring mah anak ya untung. Alhamdulillah. Pulang. Kau masyarakat lu ada keting kali ya. Nyata ya yang depan serang Brahmana sana itu pada masih handoh mak. Wah. Ulah. Bisa ya cak-cak bodas di sini. Hei. Hei semua. Masyarakat. Pulang mana Brahmana itu. Entah dekat keting tau. Galak. Masih kan yang golak nafsu aja. Ya. Menurut. Ulah ada keting. Yang terang. Ini kayak tika Johan kayak sidik aja gitu. Di kumaha tetek. Payah nak. Was, lu dibejakin. Pulang? Lu dibejakin ku pancaraka ulan. Kunana tuh? Cukup ku awin gitu, dicorok mengerungnya. Margi? Lu dibejakin ku pancaraka ke ember-ember. Iya. Ayo semua. Nah, gak apal. Paeh na gengerungnya dicorok ku awin menanya kitan. Gitu ta? Kok! Oh. Kok! Oh. Gitu. Disadak yuk disadak. Kok! Oh. Oh. Nah, pake kok burut nge siap. Waduh hebatnya tak kuawi. Kuawi markana. Coba tuh. Sing senalingi heula mah sakedap pilingi we. Itu udah lumayan itu kulu waluh di rompok. Tong. Ih, kalau teh hoyong ka tuang kue teh beurah mana? Ya, da kuring ge beurah mana Kang. Ya. Diwakilan ku kuring ngopi mangke. Heeh. Ku mah kuring ngopi. Bungkuskeun we bungkuskeun. Mang bari sanak nangka asok mang. Ha? Nangka keur kuring ka mah. Nya. Geura itu gaduh dua, ya. Itu buruk, itu ngan sesa bajing. Yes. Hei, rajin tanya. Udah ngakan sesa bajing, ngain. Hah? Tuhur mana ada rajat bajing jeng jelma? Nyeluhur bajing. Nyeluhur bajing, naik. Itu masyarakat, oyangnya. Hampir ngarontok-ngarontok baikka Brahmana Wirawa kepala terang kumah bentuk serang kayaan. Nanging dipertahankan kuasa jingga serang dawala. Sareng sena lajeng mulang ka Padepokan nyanak hasilan utama sasumpina ka Padepokan ingkang ibu sareng para saderek parantos diangken ku panita Dewi Rini ibu napanawa Raden Dwi Jakangka kanthi werhat nala Satri Tantri Pala Sareng Dharma Ganti Kairing ku Bapak Bekal Sangu Bronta Pawongan ya. Parantos Riungung Pulung Mayunan Tuangan Dipongpok Paringantos Sumpina Anu Nuju Patanang Nyata Brahmana Bilawa Anu Tatsanaya Wartos Nanging Aisyurakma Parantos Tobros Kana Pandangu Kasana Kuhilwirna Angin Anu kayaan eyah-eyahan di alas bengkah nanahkeun hasil tina perjuangan amuing-amuing nen boh kula paman mangga linggih geura mangga saparantosna ti jaman geura ieu saya aya kulub daleus kulub sampe geura ieu ganyo lumayan ieu ganyo Bagaimana mau nyusu mangga Dwi Jakangka Dakik Dharma Ganti Kalanu di alas mengkah tapi duka kumaha kaya nana anto se hasilna wagulana jeung geura jor akang yeuh mangalingih kasepuhan kepinadamana hate uyung mimpi Bye. pasang.